الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita ulang sedikit dari jawaban. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. Jawab أهل الباطل itu dari dua cara. Ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya detail, مفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Adapun jawaban yang sifatnya global atau umum, itu adalah perkara yang besar dan faedah yang besar bagi siapa yang mengakalinya, bagi siapa yang memikirkannya. Yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab-kitab Al-Qur'an yang di antaranya ada ayat yang muhkam merupakan inti dari kitab, juga ada mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip-mirip. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka ada pun orang-orang yang di hatinya itu ada kesesatan, kecenderungan tidak baik, maka فَيَتَّبِعُوا, mereka dia mengikuti apa yang mirip-mirip, apa yang ada mutasyabihatnya, dengan niat buruk ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, dengan niat untuk mencari fitnah atau mencari-cari ta'wilnya. Sementara tiada yang tahu takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Dan telah sahih dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, maka mereka lah orang yang Allah namakan mereka, wasfaidailah mereka. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من بطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك. Contohnya adalah jika dia atau berkata kepadamu sebagian orang musyrik, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka pun tidak sedih. Kemudian syafaat itu benar adanya. Dan para nabi mereka mempunyai martabat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jah. Dan atau dia menyebutkan kalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berdalil dengannya dari sesuatu akan sesuatu dari kebatilannya. Sementara engkau tak paham makna kalam tersebut yang beliau sebutkan, fajawibhu, maka jawablah dia dengan perkataanmu, inna Allah zakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zayqun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutashabiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, bahwa orang-orang yang di hatinya ada kecenderungan tidak baik, dia akan meninggalkan yang muhkam, yang pasti, yang jelas, dan akan mengikuti yang sifatnya mutashabih. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. Dan apa yang telah disebutkan kepadamu sebelumnya bahwa Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang musyrik itu mengakui rububiyah, tauhid rububiyah mereka akui, dan kufurnya mereka itu karena keterkaitan mereka, ketergantungan mereka kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Meskipun mereka mengatakan, mereka-mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Hal yang seperti ini, itu suatu hal yang sudah muhkam, yang pasti, yang jelas. Tidak bisa disanggah maknanya oleh siapapun. وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي أَيُّهَا الْمُشْرِكُ مِنَ الْقُرْآنِ أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. Dan apa yang kau sebutkan kepadaku wahai orang musyrik dari Al-Quran atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tak paham dengan maknanya. Akan tetapi aku memastikan bahwa kalam Allah Ta'ala itu dia tidak bertentangan dan bahwasanya kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan menyelisihi kalam Allah azza wa jal. Hadza wa hadza jawabun sadid. Ini adalah jawaban yang tepat sasarannya. Walakin la yafhamu illa man waffaqa Allah, kan, tapi tidak memahaminya kecuali Allah yang Allah beri taufik kepadanya. Fala tastahin bihi fa innahu kama qala ta'ala وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka janganlah engkau memandang remeh jawaban tersebut, karena sesungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang sabar, dan hal tersebut tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang punya jatah yang besar. Selanjutnya yang baru, wa ammal jawabu al-mufassalu fa inna a'da'allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rusuli wa yasudduna biha an-nasa anhu. Adapun jawab yang detail, berarti ini baru beliau masuk kepada judul buku syubuhat. Mana syubhat-syubhatnya? Ya nanti ini. Adapun jawab yang sifatnya detail, maka sesungguhnya musuh-musuh Allah mereka mempunyai i'tiradat, pertentangan-pertentangan yang banyak terhadap agama para rasul, dan mereka menghalangi orang-orang dengannya, dengan i'tiradat, dengan pertentangan tadi itu, dengan syubhat tadi, mereka halangi orang-orang dari jalan Allah Ta'ala. Minha qauluhum, di antaranya perkataan mereka. Maka kalau boleh kita bilang ini syubhat yang pertama, kalau ternyata kita jadikan dia lebih detail, dan yang kedua kalau ternyata yang pertama kita jadikan. Minha qauluhum, di antaranya perkataan mereka, nahnu la nusyriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allahu ahdahu la syarika lah. وَأَنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَضْلًا عَنْ عَبْدِ الْقَادِرِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَكِنْ أَنَا مُذْنِبٌ وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ. Kami tidak syirik kepada Allah Ta'ala, bahkan kami menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat baginya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya tidak naf'an, tidak darran, tidak manfaat, juga tidak mudarat. Apalagi fadlan an, apalagi yani Abdul Qadir. Abdul Qadir ini nama umum atau boleh jadi nama yang sudah masyhur kala itu. Boleh jadi nama seperti contohnya Abdul Qadir Al-Jailani yang mereka bilang, wah ini bisa kubur para wali yang jika kami datangi itu bisa memberi syafaat atau kemudahan untuk urusan kami. Tapi pada zaman ini boleh jadi tidak Abdul Qadir, boleh jadi yang lain. Ya, boleh jadi Al-Badawi yang ada di Mesir. Ya. Dan itu dilakukan seperti ini, betul. Ya, atau Hussein atau siapa. Ya, seperti dalam Nahu itu ada Zaidun, ada Amrun. Dia sebetulnya bukan Zaidun dan Amrun ini bukan orang tertentu, tapi orang Arab biasanya. Kalau kita ini macam ini contohnya, Muhammad gitu. Namanya bukan Muhammad. Atau Abdullah gitu ya. Artinya nama, atau boleh kita bilang fulan, macam itu aja. Ya, orang tertentu. Ya. Apalagi Abdul Qadir atau selainnya. Akan tetapi aku ini orang pendosa. Dosaku banyak. Sementara orang-orang saleh, lahum jahun, mereka mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala, maksudnya aku tetap meminta kepada Allah Ta'ala, bihim, dengan mereka. Jadi mereka hanya perantara saja. Ya. Sebetulnya dalam masalah ini, itu perbedaannya hanya halus sangat. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan kecintaan kita kepada orang saleh, cintanya kita kepada Nabi, cintanya kita kepada malaikat karena mereka ahlu ta'ah, Lalu kita berdoa, ya Allah, karena cintaku kepada Nabi-Mu, cintaku kepada malaikat, cintaku kepada orang saleh, maka kabulkanlah apa yang ku minta. Boleh atau tidak? Bolehlah. Ya Allah, karena cintaku kepada Nabi-Mu, cintaku kepada orang-orang saleh, maka mudahkanlah bagiku urusanku. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena wasilahnya masyru', boleh. Kita dianjur, tentu bukan wajib, malah wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ibadah, kita cinta Nabi. Dan kita mencintai orang saleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan uhibbu as-salihin wa lastu minhum. Saya suka dengan orang saleh, aku tak masuk kepadanya. Maka kecintaan kita kepada orang-orang tersebut ini amal saleh. Pada hakikatnya kita bertawassul dengan amal saleh. Tapi yang sekarang bukan seperti itu. Yang sekarang mereka itu bukan mereka mintanya ke situ dulu. Maksudnya ini dengan mereka lah nanti ini apa kita akan dilewatkan apa yang kita minta. Akhirnya sampai wahai Abdul Qadir, tolong sampaikan kepada Allah macam tu. Wahai Nabi, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada seperti ini. Maka ini tidak boleh. Ada pun yang ada di hadis Nabi ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami menanya kepada Nabi, katanya, sal, engkau minta, kau minta. Yang dimaksud engkau minta Nabi ini maksudnya engkau sebutkanlah permintaanmu. Lalu beliau menyebutkan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu untuk menemani di surga. Maka yang seperti ini Nabi tak bisa untuk mengabulkannya. Kalau Nabi bilang na'am ya, na'am la ya. Tapi yang Nabi bilang adalah a'inni alaihi bikasrati sujud. Tolong aku untuk mewujudkan apa yang kau bikasrati sujud dengan banyak sujud. Maksudnya Nabi sendiri pun tak bisa. Kalau Nabi sendiri bisa, lah okey, karena engkau dah banyak berjasa kepada aku, membantuku, okey, itu aku kabulkan. Tak kan? Ya. Ini tipis sangat. Kalau tak bisa dibedakan, ini muskilah. Satu bisa jatuh ke kesyirikan, yang satu ketaatan. Menjadikan kecintaan. Seperti contohnya dalam ayat Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang kau turunkan kepada kami. Kemudian wattaba'na ar-rasula, dan kami ikuti rasul. Iman kami kepadamu, kami ikuti rasul. Lalu baru berdoa setelahnya faktubna ma'asyahidin. Maka tulislah, maka ini hubungannya sebetulnya dengan yang sebelumnya. Dengan iman kami kepadamu dan dengan kami mengikuti rasulmu, faktubna, tulislah kami termasuk orang-orang yang minasyahid, orang-orang yang bersaksi. Nah, tidak ada masalah yang seperti ini. Ya. Ya, karena cinta kepada Nabi, ketaatan. Yang tidak boleh adalah melewatkan permintaan kita ini lewat dia dulu. Dan ini diamalkan, maksudnya ini bukan kalam fadhi kata orang sekarang. Ya. Ini ada yang punya buku khusus wirid-wirid, kemudian di depannya itu ada, dan saya langsung lihat. Ya. Maka seperti ini tidak boleh. Dan di Badawi sana itu ketika hari Maulid itu sampai datang 7 juta orang. Mesir 90 juta kurang lebih penduduknya. Meskipun yang datang dari sana itu tidak semuanya yang datang ke sana untuk berdoa. Kebanyakan yang datang itu dari orang-orang kampung dari Sa'id, itu yang banyak datang. Ya. Yang datang ke sana itu untuk bisnis sebagiannya. Orang ramai kan bisa jual-jual segala macam. Tapi ya, hal seperti ini tentu tidak dibolehkan. Apalagi yang melakukannya orang awam, banyak mereka tidak tahu. Gimana bunyinya? Macam kalau zahir sejauh ini. Wal habibul ladzi yurja syafa'atuhu, dan Nabi yang diharapkan syafa'atnya, sejauh ini tidak ada masalah. Ya, terus lagi ini contohnya ya, contoh. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Oke, ini masyhur kan lagunya ya? Oke. Ini bisa kita benarkan dengan makna yang tadi kita benarkan, dan bisa salah dengan makna yang salah. Contoh. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, bil Mustafa dengan Nabi maksudnya. Balligh maqasidana, maka sampaikanlah maksud kami. Maksudnya apa? Kalau ternyata yang dia maksud adalah dengan cintanya kepada kami, dengan cintanya kami kepadanya, dengan kami mengikuti sunnahnya, maka tolong sampaikan, balligh, sampaikan maksud-maksud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak seperti ini? Tak ada masalah. Karena mencintai Nabi, mengikuti Nabi itu hal yang dianjurkan, bahkan wajib lakukan, kan? Jadi muskilah adalah bil Mustafa ini maksudnya dengan zat Nabi. Dengan zat Nabi ya Allah, maka yang seperti ini, ini kita sudah beralih sebetulnya pada hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nanti dikiaskan kepada zat-zat orang saleh. Untuk kita ketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika musim paceklik itu beliau meminta doa kepada Abbas. Dan dalam hadisnya, Allahumma inna kunna nastashfi'u binabiyika. Ya Allah, dulu kami meminta syafaat, maksudnya doa, itu binabiyika, dengan nabimu. Wa nastashfi'u al-ana bi'ammi nabiyika. Sekarang kami meminta doa kepada ammi nabiyika, paman nabimu. Jadi seperti ini, kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu tidak mungkin zatnya atau tubuhnya dimakan oleh tanah. Kalau kita pergi ke Raudhah sekarang, berarti memang Nabi utuh. Di samping kita Nabi utuh, seperti apa Nabi meninggal. Tak dimakan satu pun tubuhnya oleh tanah. Berarti Nabi ada. Zatnya ada atau tidak, berarti zatnya ada. Cuma bedanya dengan kita, Nabi di lubang, di sini bawah sedikit, kita di atas. Itu aja bedanya. Okey, pemahaman. Bahasanya, wahai Allah, kami dulu meminta dengan nabimu. Dengan nabimu ini maksudnya dengan zat nabimu kah? Ketika masih hidup kan? Iya. Iya. Dengan zat nabimu kah atau dengan doa nabimu? Dengan doa. Kalau hanya dengan zat nabi, untuk apa Umar beralih kepada Abbas? Zat nabi masih ada kok di dalam, dan orang pun tahu bahasanya nabi tidak dimakan dagingnya, ya kan ya, oleh tanah. Masih utuh. Loh, kenapa kepada Abbas? Berarti tidak dipahami dari hadis ini kecuali doa, bukan zat. Kenapa zat Nabi ada? Ya, maka ini penting untuk dipahami. Karena ini banyak juga masuk syubhat-syubhat dalam masalah ini. Tapi ala kullin, kita yakini bahwasanya yang diminta itu doa. Dan Nabi pun, bahkan Nabi pun mengajarkan sahabat meminta doa kepada orang saleh. Kata Nabi, "Idza ja'akum," katanya, "aw idza ra'a ahadukum Uwais ibn Amir al-Qarani," kalau ternyata kalau salah seorang kalian nanti melihat Uwais ibn Amir, maka mintalah kepada dia doa. Ya, khairut tabi'in, kata Nabi, dia khairut tabi'in. Setiap datang orang dari Yaman masuk ke untuk haji, ditanya oleh Umar. Tak ada. Tahun ini tak ada, tahun besok tak ada. Sampai suatu ketika datang dari Yaman wafd min al-Yaman, ternyata ada Uwais di situ. Beliau tidak bisa bertemu dengan Nabi karena beliau menemani ibunya yang sakit, ya. Dan beliau disebut dengan al-mukhadramun, yaitu tabi'in yang sezaman dengan Nabi tapi tidak bisa bertemu dengan Nabi karena sebab tertentu. Tapi dia sudah beriman ketika Nabi hidup. Ya. Maka tak ada masalah yang seperti ini. Yang jadi muskilah adalah maksudnya menjadikan zat mereka itu, dan ini yang dilakukan di sini, menjadikan zat mereka itu sebagai jalan untuk meluluskan apa yang kita minta. Maka ini tak boleh. Fajawibhu bima taqaddam, maka jawablah dia dengan apa yang telah berlalu sebelumnya. Bahwasanya orang musyrik dulu mengakui rububiyah, yang mereka tidak akui itu uluhiyahnya. Wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima zakarta wa muqirruna anna usanahum la tudabbiru shay'an wa innama aradu minha al-jaha wash-shafa'ata waqra' alaihi ma zakarahu Allah fi kitabihi wa waddihhu. Jawablah dia dengan apa yang telah berlalu, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna, mereka mengakui apa yang engkau sebutkan tadi. Maksudnya tidak menciptakan, tidak memberi rezeki kecuali Allah, ya, itu diakui mereka. Dan mereka mengakui bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa mengurus apapun. Mereka akui itu. Akan tetapi mereka hanya menginginkan dari mereka, dari ausan, dari berhala yang mereka sembah, al-jah, itu kedudukan, karena dianggap mereka ini orang-orang soleh, dibuatkanlah patungnya, dan syafaat. Karena syafaat aja, dan nanti akan ada ayat menjelaskan ini. Waqra' alaihi, dan bacalah kepadanya apa yang telah Allah sebutkan di Al-Qur'annya, dan jelaskan kepadanya. Nanti akan ada lagi ayatnya. Fa'in qala, jika dia mengatakan, okay, berarti ini Syubhat kedua, kalau boleh kita kasih nomor. Haulail ayatu nazalat fi man ya'budul asnama. Kaifa taj'aluna as-salihin misal al-asnam? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman? Fajawibhu bima taqaddam. Kalau dia mengatakan fa in qala, kalau dia mengatakan, kata in biasanya ini bedanya dengan iza, kalau in kemungkinan terjadinya sedikit. Tapi kalau iza kemungkinan terjadinya banyak. Ya. Fa in qala, kalau dia mengatakan, andai ada kemungkinan dia mengatakan haula'i al-ayatu, ayat-ayat ini, haula ini bentuk jamak dari kata hadza dan hadhihi. Hadza, hadzani, haula. Sama dengan hadhihi, hatani, haula juga. Kalau tilka nanti ulaik. Haula, iaitu boleh kita bilang hadhihi, dan ini yang lebih masyhur. Hadzihil ayatu. Ayat-ayat ini turun pada orang yang menyembah berhala. Kenapa kalian jadikan orang-orang soleh seperti berhala? Ini beliau katakan, tak cocok ayat ini, menurunkannya tak cocok. Artinya ayatnya benar, tapi menurunkannya tak cocok, yang kata beliau ini. Am kaifa, atau bagaimana mungkin kalian menjadikan Nabi itu seperti asnam, berhala-berhala. Kalau begitu dia bilang, fajawibhu, maka jawablah dengan apa yang telah berlalu. Fa'innahu iza aqarra anal kufara yashhaduna birrububiyyati kulliha lillah, wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ata, walakin iza arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim bima zakar, fadhkur lahu annal kufara minhum man yad'u as-salihina wal asnama. Jawablah dia dengan apa yang telah berlalu, karena sesungguhnya jika dia mengakui bahwasannya orang-orang kafir bersaksi, salam, bersaksi dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, rububiyah Allah semuanya, Allah menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak mudarat, memberi rezeki, ini rububiyah, iya. Dan mereka, dan bahwasannya mereka, ma aradu, tidak menginginkan, kata ma jika masuk ke fi'il mudhari, artinya tidak, apalagi kalau setelahnya illa, iya. Wa annahum ma aradu mimman qasaru illa, dan bahwasannya mereka tidak menginginkan dari orang-orang yang mereka tuju, orang-orang yang mereka tuju, apakah itu para wali atau para nabi atau para malaikat, mereka sebetulnya tidak mengharapkan kecuali syafaat saja. Walakin, akan tetapi, idza arada, jika dia ingin membedakan bahwasanya baina fi'lihi wa fi'lihim bima zakar, akan tetapi kalau dia ingin membedakan perbuatannya sekarang yang kami lakukan itu, kami tidak ada menyembah berhala, kami hanya menjadikan nabi, maka dia kan seperti sekarang membedakan fi'lihi huwa sekarang dengan fi'lihim musyrikun zaman kufar. Ya. Oh, tidak sama. Yang kami lakukan sekarang tidak sama dengan pekerjaan yang dulu yang dilakukan musyrik. Kalau dia ingin membedakan itu, ya, fadhkur lahu, maka sebutkanlah kepadanya bahwasanya orang kafir di antara mereka ada juga yang menyeru orang-orang salih, juga ada yang menyeru al-asnam, menyeru berhala-berhala. Ya. Kemudian di sini disebutkan ayat. Wa minhum man yad'u al-awliya'a. Di antara mereka itu ada yang berdoa kepada wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman pada mereka, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Yabtaghuna, mencari kepada Rabbnya al-wasilah, wasilah perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka kahum orang soleh, siapa di antara orang soleh itu yang lebih cepat masuknya kepada Allah Ta'ala, lebih dekat. Ya, jadi mereka kumpulkanlah nama-nama orang soleh, di antara orang soleh ini siapa yang paling cepat sampainya kepada Allah Ta'ala itu dipilih. Ya, sama aja. Kemudian, wa yad'una Isa bin Maryama wa ummah, dan mereka juga berdoa kepada Isa bin Maryam dan ibunya. Wa qad qala Allah Ta'ala, mal masihu banu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun qul at'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a Wallahu huwas sami'ul 'alim. Tidak adalah Masih. Kata Masih, Masih untuk Ibnu Maryam, untuk Isa, ini fa'il dengan makna fa'il. Masah artinya menyapu. Ya, seperti kita menyapu kepala ketika berwudu, iya kan ya? Untuk Nabi Isa, Masih maknanya Masih. Karena Nabi Isa punya mukjizat menyapu muka orang yang buta dan bisa melihat. Adapun untuk Dajjal, yang disebut juga Al-Masih Dajjal, Masih itu dengan makna isim maf'ul mamsuh, yang disapu, maksudnya yang matanya itu, yang cahaya matanya disapu, makanya satunya besar timbul seperti buah anggur ke depan, satunya lagi celik. Ya, berarti lafaz Masih sahih berlaku untuk Nabi Isa, tapi dengan makna Masih me, tapi untuk Dajjal dengan makna mamsuh di, maksudnya disapu. Okey. Berarti ada orang namanya, akan ada nama orang Walid. Ada Walid nama orang. Tapi ada juga nama orang Walid. Dia beda. Kalau Walid berarti yang melahirkan, berarti bapa dia, ayah. Tapi kalau Walid berarti yang dilahirkan. Sama dengan qatil, qatil. Qatil yang pertamanya panjang, berarti dia yang membunuh. Kalau qatil berarti dia yang dibunuh. Ah, macam tu aja bahasa Arab. Mudah kan ya? Okey. Tapi katanya tiadalah Masih Ibnu Maryam, Isa maksudnya, kecuali hanya rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Maksudnya sama saja seperti rasul-rasul sebelumnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Adam, Nabi Adam lebih hebat lagi. Kalau hanya Nabi Isa tak punya ayah, Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Kalau hanya maksudnya dibandingkan begitu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya, ibu Nabi Isa ini adalah seorang yang siddiqah, yang maha jujur. Yang dia ucapkan bahwasanya dia tidak berzina, maka ini benar adanya. Ini ahli ibadah. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Maksudnya seperti ini tidak layak sebagai Tuhan. Iya. Jelaskanlah kana uzur, lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian lihatlah anna yufakun, kenapa mereka itu dibelokkan. Iya. Lalu disampaikan, "Qul ya Muhammad," sampaikanlah Nabi, "Ata'buduna min dunillah?" Apakah kalian akan menyembah selain daripada Allah yang tidak memiliki bagi kalian tidak mudarat juga tidak manfaat, sementara Allah itu adalah Maha Mendengar juga Maha Mengetahui. Jadi di sini mereka juga meminta kepada Isa, meminta kepada Maryam. "Wazkur lahu qawlahu ta'ala," dan sebutkanlah kepada mereka firman Allah Ta'ala, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون." Dan pada hari mereka dikumpulkan, maksudnya Allah mengumpulkan mereka semuanya. ثم يقول للملائكة, kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Allah bertanya, أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, apakah mereka kepada kalian saja mereka menyembah? إياكم sebetulnya dia maf'ul. Kalau dalam bahasa Arabnya ini tidak ada Quran, maka akan kita bilang ahaulai kanu ya'budunakum, itu sebetulnya. Tapi sengaja didahulukan maf'ulnya untuk menunjukkan apakah mereka hanya kepada kalian saja. Dikata iyyaka na'budu, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat diterjemahkan kita dapati hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau. Kalimat hanya di situ tak ada. Tapi datang kalimat hanya dimunculkan ini karena ada objek yang didahulukan ke depan. Kalau maknanya kami menyembah kepada engkau, kami meminta tolong kepada engkau, tapi diterjemah hanya kepada engkau. Ini bentuk juga salah satu uslub hasr, ya, maksudnya bentuk hanya dalam Al-Quran dia ada empat. Salah satunya adalah mengakhirkan, mengedepankan sesuatu yang pada asalnya letaknya itu di belakang. Sama seperti ayat kita baca, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nanti pada ayat innamal usri yusra, fa innamal usri, innamal usri, fa idza faragta fansab. Terus, ya, kalau dalam susunan ininya, kalau Al-Quran memang seperti itu, ya. Kalau dalam susunan bahasa yang kita susun untuk belajar, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, gitu kan ya, biasanya kita ngurut, ya. Maka urutannya dalam bahasa Arab bukan Al-Quran, faragab ila rabbik. Karena ini dulu Ya, berharaplah kepada Rabbmu, bukan kepada Rabbmu berharaplah, bukan seperti itu. Tapi sengaja dikedepankan sesuatu yang haknya sebetulnya di belakang, itu baru muncul hanya. Makanya muncul hanya di terjemahan. Tak ada kata hanya. Hanya dalam bahasa Arab, faqat, kan? Atau kalau bahasa kitanya, bas, gitu kan ya? Iya. Kok tidak ada bas itu? Tak ada. Itu salah satu kenapa dia muncul mana-mana yang seperti ini. Taib. Wa yawma syurum jami'an thumma yaqulul malaika, dan ingatlah hari yauma, ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian berfirman kepada malaikat, apakah mereka-mereka, maksudnya orang-orang musyrik itu, iyyakum kanu ya'budun, hanya kepada kalian mereka menyembah. Qalu subhanaka, malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini maf'ul mutlak dan dia tidak datang kecuali dengan lafaz ini. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bahwasanya engkau adalah wali kami, bukan mereka. Maksudnya bukan orang-orang yang menyembah kami di sana. Bal kanu, sebenarnya adalah bal kanu, bahkan kanu ya'budunal jin. Yang mereka sembah sebenarnya adalah jin. Tapi jin yang menyaku malaikat. Nah, inilah tertipu sebagian orang-orang yang di sana. Dan mengatakan yang kuambil yang putih-putih aja, yang hitam-hitam kutinggal. Sebetulnya putih hitam tetap saja, kalau jin tidak boleh kita meminta tolong kepadanya. Bahkan yang lebih menyesatkan, menyesatkan itu yang putih-putih, yang mengaku putih-putih. Yang mengatakan ya dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Sebagian manusia, sekelompok manusia itu berlindung kepada sekelompok jin. Kalau jinnya jelek, mana pula dia akan berlindung darinya lah supaya lari. Tapi berlindung kepadanya dari mudarat, ya tentu yang dia anggap baik-baik. Nih, teman kita tidak tahu, karena mereka sama-sama gaib. Jin gaib, tak bisa dilihat. Malaikat juga gaib. Jin bisa berubah menjadi apa yang dia inginkan. Ya, malaikat juga bisa berubah menjadi apa yang dia inginkan. Hanya saja kalau ternyata malaikat contohnya berubah wujud menjadi manusia, lalu manusia contohnya itu mati, maka malaikat tak mati. Beda dengan jin. Kalau jin masuk contohnya ke tubuh manusia, lalu ternyata manusia itu mati, maka jin bisa mati bersamanya. Ini yang disebut dengan oleh ulama tahkumuhu surah atau la tahkumuhu surah. Maksudnya dia terhukumi dengan tempat yang dia tempati atau tidak. Kalau malaikat tak. Ya. Dan bedanya juga kalau malaikat ketika berubah bentuk itu tidak berubah bentuk kepada yang buruk-buruk. Kalaupun contohnya ada dicontohkan malaikat datang dalam bentuk ada yang botak kepalanya, ya kan ya, yang menyelesaikan itu Bani Israel, ada yang datang dalam apa namanya dalam penyakit kulit ini seperti itu, itu pada akhirnya tidak buruk karena orang sering juga dapat penyakit yang seperti itu. Tapi kalau setan dia bisa dalam bentuk ular, setan bisa dalam bentuk yang jelek-jelek yang lain. Ya, bahkan kadang-kadang didapati di maksudnya di ruqyah, kalau di ruqyah itu dia seperti kalau ular macam-macam ini dia. Ada atau kalau ternyata dia apa namanya keluarnya lidahnya keluar-keluar. Ya, menunjukkan aslinya seperti apa. Ala kullin, ini harus hati-hati kita dalam bab ini. Wallahi maksudnya ada mungkin tetangga kita, family kita pergi berobat dan dia berobatnya ke kiai contohnya. Ada kan? Nah, kita tidak bisa bedakan maksudnya yang dari kiai ini malaikat atau jin, ada karena masing-masing gaib. Tapi kita hanya bisa mengukur yang saya tahu contohnya yang diajarkan oleh Nabi dari ruqyah ada Quran, kemudian ada sunnah-sunnah yang sahihah. Dan itu tidak boleh contohnya dimajhulkan. Contohnya dibaca sendiri aja. Nah, itu ditanya sama orang terus didapati ada seperti mantra-mantra. Ini sudah jelas. Ini ruqyah meskipun ada dibubuhi dengan syar'inya tapi dia sudah campur. Ruqyah syar'iyah syirkiyah. Dan ini banyak. Yang di TV pun ditampilkan ustaz ni contohnya dia ruqyah. Ini ditampilkan. Maka seperti ini hati-hati sangat. Karena kita tidak tahu ni masalah ni masalah gaib. Saya sudah tidak juga bisa mengklaim ustaz tu pasti ini ada jin, tak bisa. Karena itu gaib. Tapi kita aja lebih hati-hati supaya tidak jatuh dalam hal tersebut. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka dengannya jin tersebut mu'minun, beriman. Wa qawlahu ta'ala wazkur lahu wa qawlahu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah Allah ketika mengatakan berfirman kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, a'anta, apakah engkau, a hal sama maknanya, hal anta, a'anta sama, ya. Cuma kalau a biasanya diikuti setelahnya dengan am, kalau hal diikuti setelahnya dengan au, ya. A'anta, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain daripada Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau. Ma yakulu li'naqula ma la yasali bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bagiku itu bukan yang hak. Itu bukan hakku untuk mengatakannya. Itu hak engkau ya Allah untuk disembah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Andai saja aku mengucapkannya, di sini bilang in. Nah, ini menunjukkan bahwasannya in itu tidak terjadi sama sekali. In. Nah, beliau tidak bilang iza kuntu tak. In kuntu, andai aku mengucapkannya dan itu tak terjadi, maka faqad alimtah, sungguh engkau telah mengetahuinya. Lalu untuk apa Allah bertanya? Untuk apa Allah bertanya kepada Nabi Isa? Allah kan tahu. Iya, menjelaskan ini sebanyak uslub. Contohnya, ada kadang-kadang pertanyaan kita tidak ingin jawaban. Iya kan? Tapi contohnya kita dah tahu. Tapi maksud kita untuk bertanya bukan untuk memberi kita, supaya kita, untuk memberitahu kita yang tak tahu, bukan, kita dah tahu. Tapi pertanyaanlah untuk memberi orang yang memberitahu orang yang tak tahu. Dan malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, padahal malaikat Jibril tahu semuanya. Mal Islam, mal iman, mal ihsan, kan dalam hadis panjang kan ya. Malaikat Jibril tak tahu, tahu. Bahkan beliau gurunya, buktinya katanya sadaqta, sadaqta. Maka sahabat fa'ajibna lahu. Kagetlah, masa dia tanya, dia pula yang mengatakan benar atau tidaknya. Iya. Ini untuk, jadi ada dua, ada fa'idatul khabar. Untuk pertanyaan ini ada dua. Yang pertamanya fa'idatul khabar, untuk ifadatul khabar, untuk mendapatkan kabar. Kita tak tahu, kita tanya. Tapi yang kedua, fungsinya lazimul khabar. Lazimul khabar ini maksudnya, kita ingin memberitahu kepada orang lain bahwasanya kita tahu. Ini bisa juga. Atau ingin memberitahu orang lain. Maka Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Tapi untuk mempersaksikan kepada orang bagaimana hakikatnya, in kuntu qultuhu faqad alimta, andai aku telah mengucapkannya, engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsika wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di diriku sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Maka boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala nafsun, karena dalam ayat Nabi Isa mengucapkannya, berarti Allah punya nafsun, punya diri, punya. Iya, cuma seperti apa, Allah a'lam. Sama aja Allah punya tangan, punya seperti apa, Allah a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha 'allam. Ini bentuk sirah balaghah dari 'alim, dan 'alim juga masuk 'allamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Ya, 'allam ini sangat mengetahui, ghuyub jamak dari gaib. Dan di Al-Quran kalau ada kata 'allam setelahnya ghuyub, tapi kalau ada kata 'alim setelahnya gaib, mufrad. Ya. Ini mufrad secara kaifiat. Alam, ini banyak tahu. Ghuyub, banyak gaib. Alim, tahu. Satu. Al-ghaib, tahu satu. Alim al-ghaib wa syahada. Dan tidak ada Quran, alamul ghaib, tak ada. Ini salah satu bentuk sastra dalam Al-Quran. Kalau mereka bilang seperti itu, ya. Faqul lahu, a'arafta. Jadi dia akan bilang bahasanya, ya, kami tidak menyuruh, kenapa disamakan berhala dengan Nabi, dengan wali, dengan malaikat. Faqul lahu, katakanlah kepadanya juga, a'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnama wa kaffara aydan man qasada salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan juga, maka katakan juga kepadanya, apakah engkau mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang yang bermaksud kepada asnam, maksudnya menuangkan, meminta kepada, sebagaimana Allah juga telah mengkafirkan orang yang bermaksud menuju orang-orang saleh, maksudnya meminta kepadanya doa, ya, maksudnya berdoa kepadanya. Dan Rasulullah telah memerangi mereka. Fa in qala, ini berarti yang ketiga, ya, ini yang ketiga, berarti yang pertama tadi. Ini kalau yang syubhat yang detail. Yang ketiga, fa in qala al-kuffar yuriduna minhum. Wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi'ud darrul mudabbiru la uridu illa minhu. Was-salihun laysa lahum min al-amri shay'un. Walakin aqsiduhum, afwan, walakin aqsiduhum arju min Allah syafa'atuhum. Kalau dia mengatakan orang-orang kafir yuriduna minhum, itu menginginkan dari mereka, maksudnya yuriduna minhum, menginginkan dari mereka, di sini dibilang yuriduna minhum an yanfa'uhum aw yadurruhum, menginginkan bagi mereka untuk memberi manfaat atau untuk menolak mudarat, sementara aku bersaksi bahwasanya Allah itu yang memberi manfaat atau yang memberi mudarat atau menolak mudarat, yang mengatur. La uridu illa minhu, aku tidak menginginkan kecuali darinya. Yang seperti itu tu aku tidak menginginkan kecuali dari Allah Taala. Wassalihun, orang saleh, laisa lahum min al-amri syai'un. Mereka tidak punya, maksudnya kekuasaan apapun dalam perkara. Walakin, akan tetapi aqsiduhum, aku hanya bermaksud kepada mereka, meminta mereka, berdoa kepada mereka. Arju minallahi syafa'atuhum. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala syafaat dari mereka. Maka sebetulnya maksud mereka ini baik sangat. Mereka ingin mendapatkan syafaat dari yang saleh. Pada hakikatnya maksud mereka baik, cuma caranya yang salah. Ya. Mereka ingin lebih dekat kepada Allah Taala sebagaimana dalam ayat, "Fal jawabu anna hadza qaulul kuffari sawa'an bisawa'." Waqra 'alaihi qawluhu Taala, "Ala lillahi ad-dinul khalis." والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ketahuilah bahwasanya hanya bagi Allah saja agama yang murni, yang ikhlas. Dan orang-orang yang mengambil, orang-orang yang menjadikan selain daripadanya ada wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah. Ila yuqarribuna ila Allah zulfa. Zulfa di sini maf'ul mutlak semana dengan qarib. Ya, karena boleh jadi kita mengatakan sesuatu kepada orang, cara untuk meyakinkan orang dengan mengulang kata. Kita bilang contohnya dalam ayat banyak, wa kazzabu bi atina kizzab wa qutilu taqtila. Banyak. Ya. Wa jahiduhum bihi jihadan. Ya, bisa banyak. Tapi boleh jadi contohnya kita kuatkan dengan kata yang sinonim dengannya. Ya, kata yang sama makna. Ya. Ya, ini boleh saja. Ya. Di sini zulfa artinya dekat, dan darinya lah kata Muzdalifah. Muzdalifah. Muzdalifah asal katanya dari zai, dari lam, dari fa. Zai, lam, fa. Kalau orang ada namanya zulfa atau zulfi, berarti artinya dekat. Sama aja dengan qarib, sama aja dengan dunung. Dunung dekat juga. Ya. Muzdalifah dinamakan Muzdalifah karena dia secara jarak lebih dekat ke Masjidil Haram. Atau ada mengatakan bahwa pertemuan Adam dengan Hawa sudah semakin dekat katanya. Ya. Tapi ala kullin tidak ada kabar pasti apakah mereka bertemu di Arafah atau di mana. Ya. Taim. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah, lebih dekat. Niatnya baik atau tidak? Baik atau tidak? Niatnya baik supaya kami lebih dekat kepada Allah Taala, cuma caranya salah. Maka niat saja ini tidak cukup. Dalam kaidah disebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasail, berarti tujuan-tujuan meskipun dia baik itu tidak bisa menghalalkan cara, harus caranya juga dilihat, iya, syar'i atau tidak syar'i. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqulunaha وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka mengatakan, mereka-mereka itu hanya sekedar pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya sebagai perantara saja. Kami tidak ada nyembah mereka. Tapi ternyata mereka juga Allah salahkan. Iya. وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَا أَسَّلَاسَ شُبَهَا, jama' dari kata شُبَهَاتٌ, sama dengan jumlah jumalun, syubhatun syubahun, ummatun umamun, nah, macam tu. Wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi syubaha, berarti mu'alif di sini dalam judul memakai kata syubuhat dengan jamak mu'anna salim, syubuhat ta alif dengan ta, di sini memakai jamak taksir. Wa'lam anna hadhihi syubaha as-salasa hiya akbaru ma'indahum Fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabih wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'dahu aysaru minha. Ketahuilah olehmu bahwasanya syubhat yang tiga ini, yang tadi jika dia berkata kepadamu, syubhat yang tadi, yang tiga tadi, itu adalah syubhat yang terbesar di sisi mereka. Ya, maksudnya orang-orang yang sezaman dengan beliau. Fa idza arafta, maka jika engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya, telah menjelaskan syubhat-syubhat itu kepada kita, ya, fi kitabih, di kitabnya, wa fahimtaha, dan engkau telah memahaminya, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha, maka yang setelah, aisar minha, akan lebih mudah lagi yang setelahnya. Mana yang setelahnya? Ha, ini yang setelahnya. Fa in qala, berarti ini yang keempat. Kalau kita kasih ini, fa in qala ana la a'budu illallah wa hadha al-iltija'u ila as-salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Jika dia mengatakan aku tidak menyembah kecuali Allah Taala, wa hadha al-iltija', iltija' dari kata lujuk, lujuk maksudnya kembali tapi bernaung, berlindung, ya, dalam doa yang kita baca sebelum tidur, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung atau tempat selamat darimu kecuali kepadamu. Ini kan kita baca selalu sebelum tidur kan, ya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajahtu wajhi ilaika, ini ya, wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ya, tak hafal doanya nanti di hafal di Hisnul Muslim, rugi kita dah sekian lama tidur tak hafal-hafal juga. Letakkan Hisnul Muslim tu di bukunya di tempat kita baca, ya, sedikit-sedikit. Tak apa-apa, sedikit-sedikit. Ya, kalau Nabi lebih banyak lagi, Nabi baca Az-Zumar khatam, Al-Isra khatam, As-Sajdah khatam, Al-Mulk khatam. Kalau kita baca khatam, kapan tidurnya, Ustaz? Tak apa, sedikit. Minimal yang doa yang tadi itu kata Nabi, tu waj'alhu, kata Nabi, akhiramat qul, jadikanlah ini yang terakhir sekali engkau baca. Berarti dah semua kita baca, dah surat Witir, kemudian dah baca ayat kursi, dah baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian sudah membaca juga apa namanya subhanallah walhamdulillah yang 33 34, dah baca pula contohnya bismika allahumma amutu ahya, dah baca pula bismika rabbi wada'tu jambi, nanti yang terakhir allahumma inni aslamtu, dan semuanya ada di situ. Insyaallah taala tak perlu dihafal, yang penting baca aja terus. Saya yakin hafal, satu bulan hafal, satu bulan lagi tak hafal, bukti kalau itu tak dibaca. Itu aja. Ya, ini baru enak. Ini sebelum tidur. Kalau nanti baru bangun, Nabi membaca 11 ayat dari surat Ali Imran sebagaimana hadis Ibnu Abbas di Sahih Bukhari. Berarti baru bangun, Nabi baca, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, halaman kedua terakhir Ali Imran. Fastajaba lahum, satu halaman sampai ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya, kalau belum hafal berarti belum baca, itu aja. Insyaallah taala di ansur-ansur, karena sunnah ini di maksudnya dipelajari tidak hanya sekedar untuk dibaca-baca tapi untuk diamalkan. Fa in qala, kalau dia mengatakan ana la a'budu illallah, saya tidak menyembah kecuali Allah taala, wa hadzal ittija' dan bentuk bernaung kepada orang saleh, wa du'a'uhum dan berdoa kepada mereka, itu bukan ibadah. Berarti sekarang dia lari dari ibadah. Kalau ibadah, ya syirik. Ini bukan ibadah. Ini adat saja. Okay, ini biasanya juga dipakai untuk menghilang lari dari bid'ah. Orang pakai itu. Ya, okay. Faqul lahu, maka kita ucapkan. Anta tuqirru anna. Ya, sebetulnya sini ada bi yang disembunyikan. Anta tuqirru anna allaha farada alaika ikhlasa al-ibadati lillahi wa huwa haqquhu alaika. Fa idza qala na'am fa qul lahu bayyin li hadha alladhi farada 'alayka wa huwa ikhlasun 'ibadati lillahi wahdahu wa haqquhu 'alayk. Katakan kepadanya, engkau telah mengakui bahwasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepadamu untuk memurnikan ibadah kepadanya, dan dia merupakan haknya atasmu. Itu hak Allah atas kita. Hak Allah atas kita, kita menyembahnya. Kalau hak hamba atas Allah Ta'ala, apa? Hak hamba atas Allah berarti kemestian yang harus Allah lakukan. Kita tidak boleh mengharus-haruskan kepada Allah Taala, tapi dalam hadis Nabi yang mengatakan, hadis Mu'adz, ayo. Allah tidak akan mengazab hamba, seorang hamba, kalau dia tidak syirik kepadanya. Maksudnya kalau dosa-dosa yang sebelumnya Allah ampuni, ya. Dosa selain syirik. Kalau dia mengatakan fa idza qala na'am, ya Allah mewajibkan kepadaku untuk memberikan ibadah kepadanya. Okey, berarti dah selesai yang ini. Faqul lahu, sekarang tanya yang kedua. Bayyin li hadzal ladzi farad 'alaik. Okey, sekarang kalau Allah perintah untuk memurnikan ibadah, jelaskan kepadaku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ikhlas ibadah itu apa? Apa? Ya. Apa hak Allah atasmu? Apa? Okey, jelaskan. Fa in kana la ya'rifu al-'ibadata wa la anwa'aha fabayyinha lahu biqaulika qala Allah ta'ala. Kalau ternyata dia tidak tahu makna ibadah dan macam-macam ibadah, dia tidak tahu. Ya. Dia hanya mengatakan ini bukan ibadah, tapi ternyata ibadahnya dia tak tahu sama sekali. Apa ibadah? Ibadah takrifnya apa yang sahih? Apa definisi ibadah? Apa? Aywa. Aywa. Yaitu ismun jami'. Sebetulnya ya, ibadah itu suatu isim, maksudnya lafaz yang jami'. Karena untuk definisi dalam ilmu antik kita baca jami'un mani'. Jami' ini dia harus mengumpulkan semua yang bagian dia, dia harus kumpulkan. Mani', dia harus buang semua yang bukan bagian dia. Okey, dia mengumpulkan jami' apa? Bagi apa saja yang Allah ridai. Kalau boleh bilang berarti ma yuhibbuhullah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Apa? Berarti dari perkataan, perbuatan. Perbuatan sifatnya ada yang zahir, ada yang batin. Ada juga amalan hati. Yang dengan amalan hati ini seseorang bisa diazab. Apalagi kalau dia ada di tanah haram. Dia contohnya dengan amalan hati ini, maksudnya dia katanya mungkin ingin menzalimi orang contohnya. Ingin mendustai orang, menipu orang. Dia mungkin punya toko lalu ingin menipu orang. Seperti ini untuk di tanah haram secara khusus ini, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia sudah sampai kepada niat. Tapi kalau ternyata di daerah lain, kalau dia sudah berniat tapi dia tinggalkan itu, alasan meninggalkan adalah karena takut kepada Allah, bukan karena dia lemah. Dia ingin melakukan maksiat. Ternyata ketika dia ingin melakukan, orang datang, tak jadi. Nah, dia dapat dosa juga. Ya. Karena dalam hadis, yang ada hadis arba'in yang disebutkan, faman hamma bihasanatin falam bi'amalha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang ingin berbuat ham, ini mesti ham. Siapa ingin berbuat sesuatu kebaikan lalu dia tidak lakukan, maka ditulis baginya satu pahala. Kalau ternyata dia lakukan, akan Allah gandakan. Ya, sampai 700 pahala, sampai pahala yang Allah kehendaki ya, penggandaannya. Kalau dia berham, dia berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk, lalu dia lakukan, katanya kutibat lahu sayyatun wahidah, satu aja ditulis. Tapi kalau dia tidak lakukan, ditulis baginya satu pahala. Kapan ditulis pahala? Kalau ternyata dia meninggalkannya karena dia ada niat, tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah Ta'ala. Pahalanya pada hakikatnya bukan karena dia berniat buruk. Pahalanya adalah karena dia meninggalkannya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ternyata dia contohnya lemah, tak sampai, diazab juga. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, al-qatilu wal-maqtul finnar, yang membunuh dibunuh, dua-duanya di neraka. Dan sahabat, Rasulullah, hadal qatil. Kalau qatil tak apa-apa, yang membunuh ya. Yang dibunuh gimana? Fama balul maqtul yang kata innahu kana hariyasan ala qatli akhi. Dia sebetulnya berambisi juga untuk membunuh saudaranya. Berarti ambisi ini kan masih di niat ini kan. Meskipun dia sudah lakukan dengan perbuatan juga. Ala kullin, di sini ini juga dijadikan oleh ulama, boleh jadi niat itu juga dihisab. Dari sini dikatakan, kalau dia tidak tahu dengan ibadah dan dia juga tahu tentang macam-macam ibadah, maka jelaskanlah kepadanya dengan ucapanmu, dengan perkataanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Katanya, berdoalah kepada Allah Taala dengan tadarru'. Tadarru' itu menghinakan diri kepada Allah, tazallul. Wa khufyah dengan khafi, artinya tidak i'tidal, tidak mengangkat suara keras-keras. Ya. Innahu kana Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang mu'tadin, orang yang melampaui batas. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu, kalau engkau telah memberitahunya dengan perkara ini, maka ucapkanlah kepadanya, katanya, alimta hadza ibadatan lillah, apakah engkau mengetahui bahwasanya ini ibadah kepada Allah Taala. Di sini dia tidak pakai lagi kata istifham, atau di situ ada ana atau ada hal lah. Di nuskhah saya tidak ada. Tapi ala kullin kalau ada apa kayak hal berarti ada. Tapi boleh kita bertanya kepada orang tidak dengan kata tanya, cuma suara saja dinaikkan. Ya kan ya, tidak ada masalah yang seperti ini juga. Ya. Alimta hadha ibadatan lillah, tak masalah. Atau hal alimta hadha ibadatan lillah, lebih jelas lagi. Apakah engkau tahu bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala? Maka pasti dia falabudda, pasti dia akan mengatakan na'am. Itu ibadah. Ya ud'u rabbakum, da'a itu ibadah. Okey. Wa du'a'u mukhul ibadah. Dan doa itu adalah mukhnya ibadah. Apa arti mukh? Anta mafi mukh, apa maksudnya? Adakah kadang-kadang? Anta mukh mafi? Apa maksudnya? Otak tak punya otak. Tapi hadis ini tak sahih. Ini sebetulnya ini tidak hadis beliau ini. Tapi kalau yang beliau maksud hadis maka tidak sahih dengan lafaz ini. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, ini yang sahih. Dan dalam ayat kita dapati bukti bahasanya doa ini ibadah. Seperti ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya di surat Maryam. Qala salamun alayka sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'u min dunillah tad'un di sini. Lalu Allah Ta'ala ini dari lisan Ibrahim. Pada ayat setelahnya falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Padahal tadi doa di awal wa ma tad'un min dunillah, ayat setelahnya wa ma ta'buduna min dunillah. Ini juga isyarat kepada ulama bahwasanya doa itu ibadah. Yang dia jelas apalagi ada hadisnya. Faqul lahu, ucapkan juga kepadanya, idza aqrarta annaha ibadatun wa da'awta Allah lailan wa naharan khawfan wa tama'an thumma da'awta fi tilka al-hajati nabiyyan aw ghayrah hal ashrakta fi ibadati Allah ghayrah falabuda an yaqula na'am. Katakanlah kepadanya, jika engkau telah mengakui bahwasanya itu ibadah kepada Allah Ta'ala, maksudnya berdoa ni. Sekarang engkau berdoa kepada Allah lailan naharan, siang malam, khaufan wa tama, baik dalam keadaan khawatir, takut atau dalam keadaan berharap, tamak. Ya. Kemudian engkau berdoa pada hajat tersebut yang seharusnya diarahkan kepada Allah Ta'ala, sekarang engkau arahkan kepada Nabi atau kepada selainnya. Hal asyrakta fi ibadatillah ghayrah? Apakah engkau telah memasukkan, menyekutukan dalam ibadah ini Allah dengan yang lainnya? Maka dia akan mengatakan ya, na'am. Faqul lahu, ucapkan juga kepadanya, idza alimta biqaulillah id qala Allah, jika engkau mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala ketika ia berfirman fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan sembelihlah. Wa ata'ta Allah wa naharta lahu, hal hadza ibadah? Engkau telah mentaati Allah Ta'ala kemudian engkau menyembelih untuknya, apakah ini ibadah atau tidak? Falabuda an yaqul na'am ibadah. Ya. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al-ibadah ghayra Allah? Falabuda an yaqul na'am. Jika engkau menyembelih untuk makhluk, baik nabi kah atau jin kah atau selain daripada keduanya, apakah engkau telah menyekutukan Allah dalam ibadah ini dengan yang lainnya selain Allah Ta'ala? Maka pasti dia akan menjawab iya. Ya. وقل له أيضا, ucapkan juga kepada mereka, المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن يقول نعم. Katakan juga kepadanya, orang-orang musyrik yang turun kepada mereka Al-Quran, ya, apakah mereka menyembah malaikat, menyembah orang saleh, menyembah lata dan selain daripada itu? Maka pasti dia akan menjawabkan iya. Faqul lahu, ucapkan kepadanya, wahal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a'i wadh-dhabhi wal-iltija'i wa nahwi dhalika wa illa fahum qirruna annahu 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin da'awhum waltaja'u ilayhim lil-jahi wash-shafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Maka katakan kepadanya, wahal kanat, tidaklah di sini hal, tidak karena ada illa. Tidaklah ibadah mereka kepada mereka, kepada berhala, kecuali dalam bab doa atau menyembelih, atau kembali kepada mereka, berlujuk kepada mereka, bernaung dengan mereka, atau selain daripada itu. Wa illa, ya, kalau tidak mereka pun mengakui bahwasannya mereka itu adalah hamba Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Dan Allah, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur urusan, yudabbirul amr. Akan tetapi mereka berdoa kepada berhala-berhala atau kepada malaikat, kepada orang saleh yang tadi. Kemudian dan mereka waltajau ilaihim berlindung kepadanya, ya dil jahi, karena jah, karena kedudukan tinggi, karena wajah mereka, was syafa' karena syafaat. Wah zahir jiddan, ya ini jelas sekali. Fa in qala atunkiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, apakah engkau mengingkari syafa'at Rasul dan engkau berlepas diri daripadanya? Faqul, ucapkanlah, la unkiruha, aku tidak mengingkarinya, wala atabarra'u minha, dan aku tidak akan berlepas diri daripadanya, aku berharap. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa', akan tetapi Nabi lah asy-syafi' yang memberi syafa'at dan diizinkan memberi syafa'at. Wa arju syafa'atahu, dan aku juga berharap syafa'atnya. Walakin asy-syafa'ata, walakin asy-syafa'ata kullaha lillah, akan tetapi syafa'at itu, hak syafa'at itu pada hakikatnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya bagi Allah saja syafa'at semuanya. Wa la takunu illa min ba'di iznillahi kama qala azza wa jal, dan syafa'at itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah taala sebagaimana firman-Nya, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, tiada yang memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Wa la yashfa'u an-nabiyyu illa fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allahu fihi, dan nabi tidak bisa memberi syafaat siapapun kecuali setelah Allah izinkan sebagaimana firman-Nya, kama qala azza wa jal, wa la yashfa'una illa liman irtada, dan Allah tidak, dan mereka tidak memberi syafaat, maksudnya para nabi, tapi yang dimaksud sini adalah malaikat, ya, karena di sini malaikat kisahnya. Wa la yashfa'una, mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridai. Wa huwa subhanahu la yarda ila at-tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kecuali tauhid, kama qala azza wa jal, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqabala minhu, siapa yang mencari agama selain Islam maka itu tidak akan diterima darinya. Satu paragraf lagi. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah wa la takunu illa min ba'di izni wa la yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la ghayruhu fi ahadin hatta ya'zana Allahu fihi wala ya'zan wala ya'zanu Allahu ta'ala illa li ahli tauhid tabayyana laka anna asy-syafa'ata kullaha lillah fatlubha minhu fa aqulu Allahumma la tahrimni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya wa amsal hadza. Jika syafa'at tersebut hanya untuk Allah saja semuanya dan tidak terjadi kecuali dengan izinnya, dan tidak mungkin Nabi atau siapapun selainnya memberikan syafaat kepada seseorang kecuali setelah Allah izinkan padanya, dan Allah tidak mengizinkan kecuali bagi ahli tauhid. Maka dengan begini akan jelas bagi tabayyana laka bahwasanya syafaat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Fatlubha minhu, maka mintalah syafaat itu kepada Allah. Caranya bagaimana? Fa'aqulu, yang caranya yang aku ucapkan, Allahumma ya Allah la tahrimni syafa'atah, jangan engkau halangi aku untuk mendapatkan syafaatnya. Ya. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah jadikanlah dia memberi syafaat untukku. Wa amsal hadza. Kalau seperti itu tak ada masalah. Ya. Kalau berdoa dengan macam ini, ya Allah jangan engkau haramkan ya Allah syafaatnya untukku, tidak ada masalah. Ya. Dan salah satu bentuk mendapatkan syafaat khususnya syafaat di padang mahsyar yang baru tadi kita baca. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ath qawman mahmudan alladhi wa'ata. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini setelah azan, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, akan halal baginya syafa'atku di hari kiamat. Insyaallah sampai ini kita solat insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah insya kita mulai lagi insyaallah.